Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu faktor yang membuat pengumuman besaran nilai upah minimum provinsi selalu menimbulkan gejolak serta aksi protes yang merugikan iklim investasi nasional adalah adanya ketidakpercayaan para pekerja terhadap wakil-wakil mereka di forum tripartit yang terdiri dari wakil pengusaha, pemerintah, serta pekerja. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika para pekerja memang benar tidak percaya pada wakil-wakil mereka di forum tripartit, lantas apakah forum ini jadi tidak berguna? Ya, idealnya, ya ada gunanya idealnya nih. Tapi kalau dalam prakteknya, saya nggak melihat ada forum-forum yang efektif itu banyak gitu. Mungkin ada lah 1-2 yang kayak begitu gitu. Tapi secara umum lalu orang mikir, kepentingannya diri sendiri, logikanya begini deh, begini aja. Wong pejabat yang lebih tinggi posisinya, yang pemegang kewenangan publik segala macam aja, nggak pernah mikirin masyarakatnya, rakyatnya, yang penting kelompoknya, yang penting kemudian dirinya sendiri segala macam gitu. Baik, Pak Her, seperti apa Bapak menilai standar hidup layak yang menjadi salah satu basis penilaian dari upah minimum provinsi? Sekarang begini, kalau bagi yang greedy yang ini kan mikir, apa hidup layak itu seperti apa sih? Ya, hidup layak itu punya rumah, minimal BTN tipe 36, punya mobil, mobilnya 2, satu Avanza, satu Jaguar gitu. Tiap sore nongkrong di kafe. Nah, kalau bisa dapat istri yang cantik gitu kan. Nah, lalu apa ukurannya, kriteria kalau kita membuat kehidupan yang layak antara di NTT, di Papua, Papuanya sebelah mana dulu juga gitu. Kemudian di Jakarta, nggak bisa kalau standarisasi nasional. Sekarang kalau UMP pada tingkat provinsi, upah minimum provinsi itu yang digunakan standar kelayakannya gitu. Indeks itu kemudian menjadi harga statik. Jadi parameter statik. Dia bukan parameter dinamik gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.